kering air mataku yang menetes di pipiku. Aku tak bisa berpaling darimu. Maafkanlah aku mencintaimu. Memutar waktu, kan ku genggam tanganmu. Takkan pernah ku lepas, walaupun sesaat. Aku masih cinta. Padamu, wow.